إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita masuk kepada pembahasan berikutnya. Al-mas'alatul khamisah wa thalathun. Masalah yang ke-35 daripada masail jahiliyah. Taqarrubuhum ilallah bi fi'lil muharram. Mereka bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan perkara-perkara yang haram. Qala limahullah at-ta'abbudu bi kasfil aurat. Kaqawlihi wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Beribadah dengan menyingkap aurat. Ini merupakan perkara jahiliyah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa idza fa'alu fahisyah, dan jika mereka melakukan perbuatan keji, yakni menyingkap aurat mereka, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, mereka mengatakan kami dapati bapak-bapak kami melakukan ini. Dan memang betul bapak-bapak mereka melakukan hal tersebut, tetapi itu bukan dalil bahwa itu adalah kebenaran. Kemudian mereka menambahkan wallahu amarna biha, dan Allah memerintahkan kami dengannya. Allah la ya'mur bil fahsya. Innallaha la ya'mur bil fahsya. Mustahil Allah memerintahkan perkara yang keji seperti itu, menyingkap aurat. Allah Subhanahu wa taala menyeru untuk menutup aurat. Ini kaitannya dengan ibadah mereka tawaf di Ka'bah dengan uryan. Nanti akan disebutkan oleh Syekh. Qala syarih hafizahullah taala yata'abbad ahlul jahiliyah bikasfil aurat fit tawaf. Ahlul jahiliyah, mereka beribadah, ya ini kepada Allah ya, dengan cara menyingkap aurat, bahkan afwan telanjang bulat, fit tawaf, dalam keadaan mereka tawaf. Kok bisa sampai pada separah itu? Penyimpangan mereka, syubhat tentunya penyebabnya, kesamaran dan kerancuan yang dibisikkan oleh syaitan. Li'anna syaitan zayyana lahum anna man lam yakun min ahlil haram waja'a minal afaq fa innahu la yadkhul al haram bi thiyabihi allati ja'a biha. Karena syaitan menghias-hiasi, yakni menganggap baik untuk mereka satu pemikiran. Pemikiran tersebut bahwasannya malam yakun min ahlil haram, orang yang bukan merupakan penduduk haram. Dan al-haram ini cukup luas ya, awali haram cukup luas, mungkin sekitar bisa sampai 8 km radiusnya, bisa saja lebih. Al-muhim es kayak apa namanya, kayak ring road begitu, melingkari daripada Makkah, cukup luas. Kalau bukan termasuk daripada ahlul haram, datang dari berbagai macam penjuru-penjuru negeri, daerah-daerah, pelosok-pelosok, fainahu la yadkhul al-haram bi thabi, maka tidak boleh masuk ke tanah haram dengan pakaiannya tersebut. Allati ja'a biha, yang dia pakai di saat dia datang dengannya. Li'annahu 'asallahu fiha, karena dia bermaksiat kepada Allah dengan pakaian tersebut. Sedangkan orang yang masuk kepada negeri haram harus dalam keadaan suci, bersih, memuliakan daripada Ka'bah. Ya tentunya dengan itu konsekuensi daripada penduduk haram adalah mempersiapkan untuk mereka pakaian-pakaian khusus, pakaian-pakaian untuk mereka ganti dengan pakaian tersebut, dan tawaf sa'i dengan pakaian dari mereka. Dan itu dilakukan oleh penduduk haram. Fa in wajada min ahlil haram man yu'tihi thauban liyalbisahu wa yatufa bihi wa illa fa innahu yakhla' thiyabah. Kalau dia dapati dari penduduk haram yang kemudian memberikan kepada dia pakaian, entah itu dengan cara dipinjam ataukah dengan cara dibeli, maka dia memakai pakaian tersebut dan dia tawaf dengan memakai pakaian dari penduduk haram tersebut. Dan memang disediakan, mereka membuat aturan dan mereka melakukan konsekuensinya. Hanya saja yang datang dari berbagai macam pelosok negeri itu kan banyak sekali jumlahnya. Sehingga sampai pada keadaan di mana tidak memungkinkan untuk kemudian melayani seluruh daripada orang-orang yang datang dengan pakaian-pakaian yang ada pada saat itu. Sedangkan mereka pokoknya mengharuskan tidak boleh memakai pakaian yang mereka pakai sebelumnya. Maka terpaksa harus kemudian fa innahu yakhla' thiyabah, dia melepas daripada bajunya. Indah hududil haram, di saat masuk wilayah haram. Ya, jadi bukan di saat di Ka'bah saja, di sepanjang jalan kalau sudah masuk wilayah haram maka harus dilepas. Sebagian mereka mengatakan al yauma yabdu ba'duhu aw kullu wa ma yabdu minha fala uhillu. Pada hari ini aurat tampak sebagian atau bahkan seluruhnya, maka apa yang tampak darinya tidaklah aku menghalalkannya, kata sebagian orang-orang yang waktu itu melakukan tawaf secara telanjang. Wa yadkhul uryanan, masuk dalam keadaan telanjang. Kada zayyana lahumus syaitan, demikianlah syaitan menghias-hiasi untuk mereka jeleknya, buruknya amalan mereka. Hina ma fa'alu hadhil fahisyah, di saat mereka melakukan perbuatan keji tersebut, menampakkan aurat mereka. Qalu, mereka mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati bapak-bapak kami melakukan hal tersebut. Wallahu amarona biha, sedangkan Allah memerintahkan kami dengannya. Fanduru, kata Syekh. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan oleh kalian kaifa sama fal aurah fahisha. Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menyebut perbuatan tersebut, yakni tersingkapnya aurat sebagai fahisha. Sedangkan aurat daripada wanita adalah seluruh daripada bagian tubuhnya. Atau katakanlah menurut sebagian ulama, seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Adapun selain daripada itu, apabila tampak, maka itu dinyatakan di dalam Al-Quran sebagai fahisyah. Wahya ma tanaha qubhu. Yang namanya fahisyah adalah sesuatu yang berada pada puncak keburukan. Wa katsirun minan nas fi hadha az-zaman ya'tabirunahu riqiyan wa tahadduran. Tetapi ini musibah. dan bentuk daripada tazyinus syaitan pada manusia yang hidup di masa kita saat ini. Kalau pada masa dahulu sampai pada taraf ya, luar biasa, sampai telanjang dalam keadaan ibadah ya, tawaf dengan telanjang. Kalau sekarang syaitan membisik-bisikkan kepada manusia di hadza zaman ya, bahwa tersingkapnya aurat itu merupakan bentuk daripada keindahan, keindahan tubuh wanita, dan itu bentuk daripada tahadduran, kemajuan zaman. Jadi orang-orang yang masih memakai pakaian-pakaian yang apa istilahnya tertutup rapat auratnya, itu orang-orang yang ketinggalan zaman. Adapun wanita-wanita modern, maka sepantasnya mereka untuk ya berpenampilan sebagaimana layaknya wanita modern. Ini bukan fahisyah, bukan perbuatan keji, tetapi ini adalah seni. Jadi maksiat dianggap sebagai keindahan. Menampilkan bagian-bagian indah memang mungkin itu adalah keindahan dari sisi itu, tapi itu adalah suatu yang harus dijaga, dipelihara. Indah yang tidak boleh untuk ditampilkan dan ditampakkan kecuali kepada yang dihalalkan oleh Allah Azza wa Jal bagian-bagian tubuh tersebut, hanya kepada suami-suami atau kepada mahramnya. Kepada mahram pun terbatas pada bagian-bagian tertentu pada tubuhnya. Dan itu bukan tahadur ya. Itu bukan kemajuan tapi justru kemunduran ya. Kembali kepada masa jahiliyah. Jangan dikira orang jahiliyah kemudian mereka ya, tidak pernah melakukan hal tersebut. Bahkan mereka sampai pada taraf yang lebih parah lagi. Maka jangan kemudian terkecoh dengan propaganda-propaganda musuh-musuh Allah dan bisikan-bisikan syaitan yang menghias-hiasi pada manusia. Dan kita selamatkan minimal adalah diri-diri kita, kemudian keluarga kita, anak-anak perempuan kita, misalnya, dari berbagai macam kerusakan-kerusakan tersebut. Kita berusaha untuk ya, mengajak kepada orang-orang yang masih bisa untuk diajak, dari tetangga-tetangga kita ya, teman-teman kita, mengajak mereka untuk mau menghadiri majelis ilmu, mengkaji agama, yang dengan itu mereka ternasihati secara tidak langsung. Meskipun bukan kita yang menasihati, tapi kita mendapatkan pahala orang yang menasihati, karena kita yang mengajaknya. Maka berbagai macam kerusakan yang terjadi saat ini, berbagai macam musibah yang menimpa saat ini, berbagai macam bentuk-bentuk kejahatan, tindak-tindak kejahatan saat ini juga tidak lepas dari tersiar dan tersebarnya fahisyah ini pada tengah-tengah masyarakat kita, kaum muslimin. Hampir setiap hari ada berita pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan. Hampir setiap hari ada. Bahkan menimpa tidak hanya wanita-wanita dewasa, anak-anak 13 tahun, 12 tahun sudah diruda paksa. Ini semua disebabkan karena hadhil fahisyah intasara fil ummah. Fahisyah ini tersebar di tengah-tengah umat. Wallahul musta'an wa ilaihi tuqlan. Bukan kita katakan kita kembali ke masa jahiliyah, bukan. Al-Quran ada, da'i-da'i juga banyak, walhamdulillah. Tapi keadaan umat saat ini sangat-sangat miris, ironis, dan mengkhawatirkan. Ibarat adab yang masih menggantung di langit ditantang untuk segera diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Disebabkan karena perbuatan-perbuatan manusia. Tsumma raddallahu 'alaihim biqaulih. Kemudian Allah bantah mereka dengan firman-Nya, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'." katakan bahwa Allah Ta'ala tidaklah memerintahkan perkara yang keji. Hai, la yusri'u li'ibadihi kasfal aurat. Allah tidaklah mensyariatkan untuk hamba-hambanya tersingkapnya aurat. Wa inna masyara'a lahum sitroha. Yang disyariatkan justru sebaliknya. Ya, ini agar ditutup, dipelihara aurat tersebut. Lima fi dzalika minal bu'd 'anil fitnah. Karena yang demikian itu akan menjauhkan daripada berbagai macam fitnah. Wa 'adamul wuqu' fil jara'im al-khuluqiyah, dan tidak terjatuh ke dalam perangai-perangai bejat, akhlak-akhlak yang keji. Faqad kadzabu 'ala Allah, dan sungguh mereka telah membuat kedustaan atas Allah, atas nama Allah, dengan ucapan mereka. Wa qalu 'alaihi bighairi 'ilmin, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Fahtajju bi hujjatain batilatain, mereka berhujjah dengan dua alasan yang kedua-duanya adalah batil. Ihdahuma, hujjah mereka yang pertama, abtal minal akhir, lebih batil daripada yang terakhir. Artinya hujjah-hujjah yang sama sekali sangat lemah, tidak bisa ditegakkan dengannya hujjah. Ini yang disebut dengan syubhat. Tidaklah seseorang melakukan sesuatu yang dia anggap itu adalah kebaikan, melainkan dia sandarkan kepada hujjah-hujjah atau sesuatu yang dia dianggap hujjah, tetapi itu pada hakikatnya adalah syubhat, kerancuan. Al-ula yang pertama, wajadna 'alaiha aba'ana, kami dapati bapak-bapak kami seperti itu. Wa tsaniha adzam wa akhtar, dan yang kedua itu lebih besar dan lebih berbahaya. Wallahu amarona biha. Demikian pula ahlul batil. Seluruh daripada ahlul batil, para kuburiyun misalnya. Mereka juga demikian. Mereka punya hujjah-hujjah. Berbagai macam amaliah-amaliah yang mereka kerjakan, mereka sandarkan kepada apa yang mereka anggap sebagai hujjah. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, atau mengambil kalam dari sebagian ulama yang ulama tersebut terjatuh dalam kesalahan padanya. Wallahu amarona biha. Kadzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, mereka membuat kedustaan atas nama Allah azza wa jal. Ihim subhanahu biqawli, maka Allah membantah mereka dengan firman-Nya. Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya. Ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun. Katakan sesungguhnya Allah tidaklah memerintahkan perbuatan yang keji. Apakah kalian tidak berbicara atas nama Allah perkara yang tidak kalian ketahui? Wal qaul 'ala Allah bila 'ilmin jarima khatirah jiddan. Dan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu itu adalah kejahatan yang sangat berbahaya sekali. Ini kejahatan yang sangat besar, bahkan pada satu keadaan bisa lebih tinggi, lebih berat daripada kesyirikan. Tsumma bayyana subhanahu ma yanha anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa yang terlarang darinya. Ini perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Qul, katakan, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan, hanyalah yang diharamkan oleh Rabbku, ini perkara-perkara dosa besar, itu adalah al-fawahish, ini yang pertama. Fahishah ma dhahara minha wa ma batan, baik yang tampak dilakukan terang-terangan ataupun yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ini juga membantah daripada Muhammad Sahrur yang mengatakan kalau dilakukan dengan sembunyi-sembunyi nggak apa-apa dan itu bukan zina, itu adalah milkul yamin. Batil. Nauzubillah. Satu disertasi untuk meraih gelar doktor yang kemudian bisa digulkan oleh para rektor, para dosen-dosen di IAIN Sunan Kalijaga, wallahul musta'an. Ini perkaranya telah tersiar masyhur dan viral dan menjadi apa? Perbincangan di tengah-tengah kaum muslimin, dan kemudian diterima oleh masyarakat, maka harus seperti apa kejadian masyarakat kita ini? Wallahul musta'an. Muhammad Sahrur salah seorang daripada orang-orang yang dinyatakan oleh Syekh Albani ateis pemahamannya. Dijadikan rujukan untuk membuat satu disertasi. Wallahul musta'an. Al-fawahish jam'u fahishah. Fawahish itu jam' daripada fahishah. Wahia al-ma'siyah al-mutanahiyah fil qubuh. Yakni maksiat yang sampai pada puncak kejelekan. Wa minha kasful aurah, dan di antaranya adalah mengumbar aurat. Bagaimana disebut dengan kemajuan? Kalau zaman dahulu manusia ya telanjang itu biasa. Berarti kan perkara kasful aurah merupakan perkara yang sudah semenjak zaman dahulu kala sudah ada. Ya kan? Nah, kemudian dengannya Islam, dengan datangnya syariat, manusia semakin paham terhadap apa-apa yang membawa kepada kemaslahatan dan apa-apa yang memadoroti mereka, sehingga mereka semakin maju, semakin maju. Kemudian di masa yang mereka sebut dengan zaman kemajuan, zaman modern ini, justru mereka sedikit demi sedikit menanggalkan daripada rasa malu dan menyingkap daripada aurat-aurat mereka sedikit demi sedikit. Bagian atas diturunkan, bagian bawah dinaikkan. Wallahul musta'an. Maka ini merupakan fawahish, fahishah, al-ma'siyatul mutanahiyah fil qubuh. Ma dhahara minha ala niyatan amaman nas, baik yang tampak terang-terangan dengan melakukan hal tersebut di hadapan manusia. Sekali lagi, yang aneh dan sangat mengenaskan adalah mereka menganggap itu sebagai seni. Lucu. Kasful aurat dikatakan sebagai keindahan, seni. Tipuan, na'udzubillah. Dan karena banyaknya orang yang melakukan, maka saat ini ya banyak anak-anak ataupun pemudi-pemudi yang berani melakukan berbagai macam hal tersebut. Bahkan di tempat-tempat keramaian, di kerumunan, di mal-mal misalnya. Allahu musta'an, bahkan di jalan-jalan. Terlebih dengan suguhan-suguhan di media sosial ataupun televisi, seolah-olah hal tersebut sah-sah saja, seolah-olah hukum itu telah bergeser dan berubah karena kemajuan zaman. Tidak, mereka tetap akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap setiap perbuatan yang mereka telah lakukan, dan hukum Allah tidaklah berubah. Wa ma baton, dan apa yang tersembunyi, ma fa'alahul insan khufiyatan bainahu wa bainallah. Ini yang dilakukan oleh seseorang dengan sembunyi-sembunyi antara dia dengan Allah, itu pun juga tetap perbuatan dosa maksiat besar. Wallahul musta'an. Wa antusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, dan mensekutukan Allah yang Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan sultan padanya, tidak menurunkan hujjah. Ya, ini memang tidak ada hujjah bagi orang yang melakukan kesyirikan. Fallah ma anzala li ahli syirki hujjah abadan. Allah tidak menurunkan untuk ahli syirik hujjah selamanya. Innama anzalal hujjah ala tauhid. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujjah, yakni menurunkan dalil pada tauhid, untuk mentauhidkan Allah. Amma syirik fallahu naha anhu Subhanahu wa taala. Adapun kesyirikan, maka Allah menarangnya. Sebelum daripada wa antus liku billah itu adalah wal itsma wal baghy bi ghairil haq. Al itsma wal baghy. Dan al itsam itu disebutkan oleh sebagian ulama al khamr. Wal baghy qatlun nafs. Itsam yakni minum-minuman keras. Dan itu merupakan umul ma'asi, induk daripada kemaksiatan. Orang yang minum-minuman keras maka terjadi berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Ya, terbuka dengannya berbagai macam kemaksiatan yang lain. Maka fahisyah ini adalah dosa besar, tetapi dia dosa besar yang statusnya mungkin di bawah daripada khamr. Dan khamr ini statusnya lebih rendah, di bawah daripada qatl, qatlun nafs, membunuh jiwa. Sedangkan khamr itu sendiri juga bisa membunuh. Banyak terjadi, ya, membunuh dirinya sendiri dengan oplosan. Kemudian berikutnya adalah antus riku billah malam yunazil bi sultan, aman sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir disebutkan, dan ini kata Ibnu Qayyim yang paling beratnya adalah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Yang engkau berbicara atas nama Allah apa-apa yang engkau tidak ketahui. Al-qaul 'alallah bila ilmin a'dhamu minasyirik. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu itu lebih besar daripada kesyirikan. Kenapa? Karena masuk di dalamnya adalah kesyirikan juga. Kesyirikan adalah al-qaul 'alallah bila ilm. Allah dinyatakan tsalitsu tsalatsah misalnya. Allah dinyatakan memiliki anak, memiliki putra, memiliki istri. Alala amma yaqulun. Sehingga al-qaul 'alallah bila ilmin ini bisa lebih berat perkaranya dibandingkan kesyirikan. Wa min dzalika, dan di antara bentuknya adalah qaulhum, ucapan mereka, Allahu amaruna bikasfil aurat. Allah merintahkan kami untuk kasful aurat. Jadi jangan dikira al-qaul 'alallah adalah perkara yang remeh. Ucapan sebagian orang mengatakan bahwasannya Allah itu maha lucu. Ada loh yang ucapan seperti ini. Allah itu maha lugu. Maha lucu dan maha lugu. Jadi jadikan istihza, pelecehan. Kenapa demikian? Masa seseorang dimasukkan neraka hanya gara-gara rambut yang tersingkap, yang terlihat dari seorang wanita? Kan lucu. Wallahu musta'an. Af'alallahu bima yastahi. Falyahdharil ladzina yaqulun, maka hendaknya berhati-hati orang yang mengatakan hadza halal wa hadza haram biduni dalilin min kitabillah wa rasulih. Hati-hati untuk mengatakan halal ini haram. Sehingga para salaf dahulu mereka berhati-hati sekali untuk mengatakan ini halal ini haram. Mereka mengatakan hadza ma uhibbu, hadza akruh, ini aku tidak suka, ini aku benci. Padahal kalimat itu maksudnya ya ini haram. Kalimat aku benci, tetapi maknanya adalah karoha tahrim. Sehingga sebagian daripada para ulama memang ibaratnya demikian. Bukan berarti mereka memakruhkan semata-mata makruh, tetapi maknanya adalah haram. Ila an qala subhanahu wa ta'ala ya bani adam khudzu zinatakum, yani usturu auratikum, sampai pada firman Allah taala, wahai bani Adam, ambil perhiasan kalian, yakni tutuplah aurat-aurat kalian, inda kulli masjidin, yakni inda kulli salatin, di setiap masjid, yakni di setiap kalian salat, wa min hatwafil bait, dan di antaranya adalah tawaf di Baitullah. Asyahid, sayidnya di sini, anna ahlal jahiliyah yataqarrabuna ila Allah bikasfil aurat, bahwa ahlul jahiliyah mereka taqarrub kepada Allah dengan apa? Dengan kasful aurat. Wa ya wa ya'idunahu ibadatan lillah, dan mereka menganggapnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Fa hadza min afhasil kadzib wazur, maka ini adalah diantara sekeji-kejinya kedustaan. Dan kebohongan. Wal iyadzu billah. Kalimat yang tentunya nanti akan ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min huna khut tahrim kasfil aurat mutlaqan illa lidharurah. Dan dari sini kita mengambil faedah haramnya menyingkap aurat secara mutlak kecuali di saat darurat. Bagi wanita untuk dia misalnya mau berobat. Ya, laki-laki pun sama juga. Ka'ilat ad-daruri. Berobat yang sifatnya darurat, mau tidak mau harus tersingkap operasi dan semisalnya, dan disingkap pun pada bagian yang memang cukup untuk dibutuhkan padanya langkah-langkah penanganan operasi tersebut atau langkah-langkah penanganan pengobatan tersebut, tidak lebih daripada itu. Auma baina zaujain ba'duhuma ma'a ba'din, atau di antara suami istri, maka secara mutlak boleh tersingkap bahkan seluruhnya. Wa kasful aurat fi ghairi hatainil halatain haramun shadidat tahrim. Adapun tersingkapnya aurat pada selain daripada dua keadaan ini haram dengan keharaman yang sangat. Li'annahu yajuru ilal fahizah wal wuqu' fil jarimah. Karena hal tersebut akan membawa kepada perbuatan keji dan terjatuh dalam jarimah, kejahatan. Kejahatan yang jelek. Dan bahkan terjadinya berbagai macam pembunuhan disebabkan karena ini, melihat seorang wanita dengan menampilkan bagian-bagian lekuk tubuhnya, ya, kemudian di TO sama penjahat, diculik, perkosa, dibuang jasadnya. Sangat banyak sekali berita-berita seperti itu dan sangat mengerikan. Wallahul musta'an. Wa syaitan arafa anal uri anal uriya yajuru ila zina waliwat, dan setan tahu persis bahwasannya al-urya, yakni apa, tersingkapnya aurat itu akan membawa kepada zina, bahkan di antara wanita dengan wanita yang lain. Aurat antara satu wanita dengan wanita yang lain, laki dengan laki yang lain, itu pun juga diatur di dalam Islam. Kalau laki-laki ma bainal surra ila rubbah, antara pusar sampai lutut. Maka kalau wanita-wanita yang lain, ya bagian tubuhnya kecuali apa yang biasa tampak, misalnya rambutnya, kepala, leher, kemudian mungkin kalau tangan ya sampai pergelangan tangannya, ataupun mungkin sampai siku lah, mungkin kalau sesama wanita di antara mereka sampai pada betis, itu jangan lebih daripada itu. Jangan sampai di antara wanita satu dengan yang lain tersingkap pahanya, tersingkap lengannya, apalagi tersingkap dahinya dan semisalnya. Karena itu akan membawa kepada fahisyah, ya. Ada kemungkinan-kemungkinan untuk tertarik dengan sesama jenis. Itu ada. Dan sebagian orang terfitnah ataupun ya ini dia terkena penyakit seperti ini. Laki-laki pun juga sama. Sehingga terjadi apa yang disebut dengan sihaf. Sihafun nisa. Yaitu lesbi, juga liwat, yaitu homo, dan itu termasuk daripada zina, bahkan lebih berat daripada zina. Fadzalika raghaban nas fi kasfil aurat wa sama hadza taqadduman, ya karena setan tahu bahwasanya hal tersebut akan membawa kepada kerusakan umat manusia, dan itu adalah target mereka, para setan, akan membawa kepada zina, akan membawa kepada liwat. Maka raghaban nas fi kasfil aurat, para setan tersebut, ya, setan tersebut menterhib, mengasung orang untuk menyingkap auratnya. Kalau wanita ya diperjuangkan emansipasinya supaya sama dengan pria, sebagaimana pria keluar rumah, wanita juga keluar rumah, sebagaimana pria bekerja, wanita juga bekerja, dan seterusnya sampai pada taraf kemudian itu dianggap sebagai kemajuan zaman dan modernisasi. Wa sama hadza taqadduman wa hadaratan wa riqiyan. Itu semua di atas namakan sebagai kemajuan zaman, modernisasi dan keindahan. Wa nafara minasyitr wal libas al muhtasham, dan berusaha untuk membuat orang lari dari asyitr, menutup aurat, wal libas dan pakaian-pakaian yang menjaga rasa malu. Wa qal hadza ta'akhur wa raj'iyah wa taqalid baliyah. Dan si setan itu mengatakan, ini setan dari kalangan jin ataupun manusia, kalau dari kalangan jin ya tentunya ini adalah bisikan-bisikan, kalau dari kalangan manusia ya ini tentunya dengan propaganda-propaganda, walaupun mungkin ya tidak secara langsung, dan mungkin di sebagian tempat betul-betul terang-terangan ya, di sebagian madaris, madrasah ataupun fakultas ataupun institut ataupun universitas perguruan tinggi, wanita-wanita mutahajibah diganggu dan di ini kan ya, ditarik jilbabnya kemudian diinjek-injek, dan mereka mengatakan hadza ta'akhur wa raj'iyah wa taqalid baliyah, ini merupakan kemunduran. Ta'akhur ini merupakan keterbelakangan, raj'iyah dan ini merupakan taqalid baliyah, yakni mengikuti masa-masa yang telah usang. Maksudnya ya ini kemunduran dan orang-orang yang kuno, orang-orang yang terbelakang. Jadi direndahkan sedemikian rupa. Wa ma yuqal 'anil hijab al'an, apa yang mereka katakan tentang hijab sekarang ini? Wa tazid fihi, apa yang mereka ucapkan tentang hijab dan menjauhkan apa namanya para wanita muslimah darinya, wat tamaskhur dan cibiran-cibiran, min ahlihi dari orang-orang yang melakukannya, syai'un ma'ruf fi suhuf wal malat wal majalis wa ghairi dzalik, sesuatu yang ma'ruf di surat-surat kabar, di majalah-majalah, di majelis-majelis dan selainnya, menjadi bahan ejekan dan cibiran. Lakin hadza la yadur ahlul iman idza tamassaku bidinihim, tetapi ini semua tidaklah bermadarat terhadap ahlul iman yang berpegang teguh dengan agama mereka. Wallahu taala alam bishawab. Tuh, di sini ada pertanyaan. Cukup panjang pertanyaannya. Ana bacakan. Bismillah, semoga Allah taala selalu memberkati Ustaz dan juga kita semua. Alhamdulillah astaufik dan hidayah Allah taala, perkembangan salafi di Kota Ngewi ini berkembang pesat, jumlah akhwat dan ummahat bertambah. Masyaallah, alhamdulillah. Di antara bentuk mempererat persaudaraan kan adalah dengan saling mengunjungi. Jika ada yang mendapat karunia anak atau menikah, mantu atau sedang sakit dan lain-lain. Sebelum berkunjung biasanya di antara ummahat mengumpulkan uang bareng-bareng, kemudian dikumpulkan jadi satu amplop. Terkadang uang yang terkumpul diwujudkan dalam bentuk barang, terkadang uang tunai, terkadang keadaan teman, tergantung keadaan teman yang akan kita kunjungi. Dengan tahun yang seperti itu, insya Allah satu sama lain bisa saling melengkapi. Bagi ummahat yang kurang mampu secara finansial tetap bisa ta'awun walaupun nilainya kecil. Dengan cara yang seperti inilah kami ingin ikut ambil bagian dalam dakwah. Pertanyaan kami, bolehkah dengan cara amplop satu terus kita edarkan ke ummahat sebagai bentuk pemberitahuan ini ada ta'awun? Bentuknya sukarela, bagi yang tidak ikut ta'awun tidak dipaksa. Karena dengan cara seperti ini kami terasa ringan untuk bisa sedikit melepaskan kesulitan saudara kita, biiznillah. Kalau cara seperti yang kami terangkan menyelisih syariat, mohon bimbingan Ustaz cara yang syar'i. Pengapunten Ustaz, tulisannya panjang supaya jelas. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Wa anti jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Taib. Asal daripada perkara ini tentunya perkara yang boleh dan bahkan bisa dikatakan suatu yang apa? Dihasung untuk kemudian saling ta'awun di antara kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini adalah bentuk daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Asalnya demikian. Demikian pula di saat dalam hal-hal pernikahan itu adalah bukan untuk meringankan tapi untuk berbagi kesenangan tentunya, ya. Ini juga merupakan perkara yang ma'ruf. Tahadau tahabu, saling memberikan hadiah kalian, maka kalian akan saling cinta. Maka apa yang digambarkan di sini suatu yang baik dan bagus untuk dijalankan. Bismillah. Hanya saja saat kemudian seseorang menjadikan hal tersebut sebagai suatu keharusan, ini yang perlu untuk diberikan tanbih. Ya. Seseorang mendapat berita saudaranya sakit, saudaranya melahirkan, saudaranya khitanan, saudaranya mantu menikah dan sebagainya. Ada kematian dan sebagainya. Ini dia tidak datang dengan alasan kenapa? Tidak ada suatu yang dibawa, misalnya. Merasa tidak ada suatu yang dibawa maka tidak datang, tidak menghadiri undangan. Kenapa? Kalau tidak membawa sesuatu rasanya kok bagaimana ya? Berat. Mending tidak berangkat saja. Nah, ini ya. Berangkat dari undangan itu, kalau undangan sifatnya walimah itu bahkan dinyatakan wajib, atau undangan biasa itu adalah sunnah. Sedangkan untuk sekedar memberi itu adalah sesuatu yang baik, itu saja. Maka jangan sesuatu yang sifatnya baik kemudian mengalahkan sesuatu yang itu sifatnya lebih utama. Terlebih kalau kemudian pemberian itu dianggap sebagai suatu hutang jasa yang nanti harus dibalas. Dan ini terjadi pada kebanyakan kaum muslimin yang awam. Ya. Ini harus diputus. Hal-hal seperti ini harus difahamkan kepada kita, kepada ummahan, kepada ikhwah. Yang inti adalah untuk kemudian seseorang datang, kalau saudaranya sakit, untuk membesuk, kemudian doakan ya, si sakit tersebut. Walhamdulillah ada sedikit rezeki, kita saling berbagi, meringankan daripada saudara kita tersebut. Lebih daripada itu adalah doa-doa kita kepada orang yang bersangkutan. Demikian pula di saat mereka ada acara-acara walimah dan sebagainya, kehadiran kita itu yang sangat ditunggu-tunggu sama mereka, bukan amplop kita, kehadiran kita. Dan ini yang memang syar'i pada masa-masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adakah kemudian di situ para sahabat membawa satu masing-masingnya dengan hadiah-hadiah semuanya, setiap sahabat? Tidak. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, makan, selesai makan kemudian pulang. Sudah. Memang acara walimah seperti itu. Ini di saat kemudian, waduh, kalau nanti saya enggak bawa apa-apa karena memang enggak ada di rumah, enggak ada yang bisa dibawa, bagaimana ya? Enggak usah, berangkat sajalah. Itu terjadi loh. Ya, terjadi pada sebagian ummahat. Itu yang kami soroti, hal-hal tersebut mengkhawatirkan. Jangan sampai kemudian nanti bergeser suatu yang syar'i tadi kepada suatu yang memberatkan, ya. Kalau di tengah-tengah masyarakat umum, ya. Misalnya ada bingkisan, ada besekan, itu ada, di situ ada undangan, itu mereka menyebutnya sebagai bandeman. Bandeman istilahnya. Itu bandeman. Maksudnya kok bandeman itu apa? Ini seolah-olah dapat batu dibandem, ya. Dilempar dengan batu. Kenapa? Ya karena harus hadir dengan membawa nominal tertentu. Nominal tertentu, bahkan kalau misalnya nanti dianggap kurang, itu merupakan aib besar bagi mereka. Kalau sekarang di masyarakat mungkin 50 itu suatu yang kecil. Wah, untuk bandeman iki sesuk kudu ning kono. Nah, ya, betul-betul nyata. Jangan sampai nah salafiyun ya terperangkap dalam perkara yang seperti ini. Sunnah yang harusnya itu ditegakkan justru ditinggalkan hanya karena gara-gara tadi. Jadi jangan kemudian difahami bahwasanya perkara yang disebutkan di sini adalah sesuatu yang tidak syar'i, sesuatu yang bagus, ta'un, ala birri wa taqwa. Ya. Untuk meringankan saudaranya. Sekali lagi, ya, selama itu tadi tidak dijadikan sebagai penghalang untuk melakukan kebaikan tadi. Hanya gara-gara tidak memiliki sesuatu yang akan dikeluarkan, kemudian tidak menghadiri undangan, tidak membesuk orang sakit, tidak menilik apa namanya orang yang kelahiran, tidak ini dan tidak itu, hanya karena itu. Kita khawatirkan saja sebetulnya, ya. Supaya difahami dengan baik dan diletakkan pada tempatnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang bisa dijawab dari pertanyaan. Bismillah, semoga Allah menjaga kita dalam keistiqomahan di atas al-haq. Afwan Ustaz, ana ingin bertanya. Ada berapakah jumlah Asmaul Husna? Apakah 99 atau lebih? Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala ya memiliki nama-nama yang sangat banyak sekali. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha, ya. Allah memiliki nama-nama yang baik, yang terbaik. Maka berdoalah dengannya. Jadi nama-nama Allah Subhanahu wa taala Asmaul Husna tidak terbatas hanya 99. Nama Subhanahu wa taala itu banyak sekali, kita tidak bisa mengetahuinya. Di antara daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah 99 nama yang Allah perkenalkan dirinya kepada para hamba-hambanya untuk para hamba berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Ya, 99 itu yang diberitahukan kepada kita. Dengan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, Lillahi tis'atan wa tis'una tis'un wa tis'un mi'atan illa wahidan. Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Man hafidhoha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, menjaganya, dalam artian juga yakni tidak sekedar menghafal nama-nama tersebut luar kepala, tetapi juga memahami akan kandungan-kandungannya dan meyakini akan nama-nama tersebut dan beramal terhadap konsekuensi dari nama-nama Allah tersebut dengan meminta berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama tadi, dia akan masuk surga. Nah, para ulama menjelaskan ini bukan batasan. Ya, ini bukan batasan bahwa Allah hanya memiliki 99 nama. Tetapi ini adalah merupakan hasungan pemberitahuan dari Rasul. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama yang telah diberitahukan kepada umat, kepada hamba-hambanya yang telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Barang siapa yang menghafalkannya maka dia akan masuk surga. Begitu. Adapun Allah apakah hanya sebatas itu saja nama-namanya? Tidak. Berdasarkan hadis yang lainnya, ya. Hadis yakni Allahumma inni 'abduka wa 'ibnu 'abdika wa 'ibnu 'amatika nasiyati biyadika madin fiyya dan seterusnya itu as'aluka bikulli ismin huwa lak samaitahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta fi 'ilmin ghaib fi 'ilmi ghaibin 'indak. Nah, ini kalimat aw ista'tharta fi 'ilmi ghaibi 'indak, ya, yang engkau sebutkan dalam kitabmu, yang kuajarkan kepada salah satu dari nabimu dan seterusnya, ya. Dan yang engkau rahasiakan. Nih, jadi ada nama-nama yang Allah rahasiakan. Nama-nama yang tidak disampaikan kepada siapapun, Allah rahasiakan. Fi ilmil ghaibi indak, di ilmu ghaib yang ada di sisimu. Sehingga nama-nama Allah tidak terbatas 99. Dan bahkan kemudian pada masa nanti di akhir zaman di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak langsung apa istilahnya melakukan hisab. Ada masa-masa di sana yang disebut dengan al-maqam al-mahmud, orang-orang atau manusia yang ada di mauqif padang mahsyar pada saat itu datang kepada Adam, kemudian diarahkan kepada Nuh, kemudian diarahkan kepada Ibrahim, kemudian diarahkan kepada Musa, kemudian diarahkan kepada Isa, dan terakhir kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dengan Jibril menuju ke bawah ars dan bersujud di situ, memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah disampaikan sebelumnya. Bahkan Rasulullah SAW belum mengetahuinya kecuali pada saat itu saja. Memuji Allah dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu apa itu. Al-Muhim di situ menegaskan kepada kita bahwa Asmaul Husna tidak terbatas 99 saja, tetapi yang diberitahukan kepada kita ini ada 99 nama. Jika salah satu keluarga kita ada dosa, ini pertanyaan dua, yang kita ketahui, apakah wajib bagi kita untuk menasihatinya atau kita pura-pura tidak tahu dan menyembunyikannya? Kalau dibiarkan, ya, maka ini kedudukan kita seperti setan bisu, membiarkan perbuatan dosa pada saudaranya, apalagi pada keluarganya. Ini setan akhros, setan yang bisu. Kita jadi setan bisu. Jangan dibiarkan. Dan kebinasaan Yahudi itu kan disebabkan kan ulayatanahu na'amung karin fa'alu. Mereka tidak saling nasihat-nasihati, tidak saling melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alu. Sangat jelek sekali apa yang mereka lakukan. Ini dan pura-pura tidak tahu ya dan menyembunyikannya. Nah ini justru melestarikan dosa dari saudaranya. Jangan ya. Kita nasihati. Hanya saja kita sembunyikan dosa tersebut karena itu adalah aib ya dari orang lain. Jangan disebarluaskan karena dosa tersebut dia lakukan juga tidak terang-terangan. Ya. Yang mengetahui hanya kita, maka kita yang menuduhkannya. Kita menasihati semampu kita. Kalau sekiranya kita tidak mampu untuk memberikan nasihat kepada dirinya, maka kita bisa menyampaikan hanya kepada orang yang diharapkan bisa memberikan nasihat, yang diharapkan didengar nasihatnya tersebut. Jadi tetap dari sisi dirahasiakan karena itu adalah aib dosa ya, tetap iya, tetapi bukan kemudian dibiarkan. Kemudian yang ketiga, apakah benar su'ul khatimah itu ada jika seseorang itu melakukan dosa yang tidak diketahui orang secara sembunyi-sembunyi dilakukan? Wallahu ta'ala alam biswab. Itu dikhawatirkan, tetapi tidak kemudian dipastikan. Dikhawatirkan, bisa saja itu menjadi penyebab su'ul khatimah. Dan doa dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi bainak wa bainallah itu ahwan wa akhaf, lebih ringan dibandingkan di saat dilakukan secara terang-terangan. Na'udzubillah. Maka dosa-dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini segera untuk seseorang tobat ya. Karena dikhawatirkan kita tidak tahu ajal kita kapan menjemput. Kita tidak tahu apakah kita masih sempat untuk bertobat dari kemaksiatan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi tadi ataukah tidak. Kalau kemaksiatan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala semata, tidak melibatkan orang lain. Tetapi kalau sampai melibatkan orang lain, ini bukan sembunyi-sembunyi tapi secara kolektif bareng-bareng begitu, tapi sembunyi-sembunyi, ini tidak teranggap sebagai sembunyi-sembunyi ini. Nah, yang seperti ini berbahaya. Ini maksiat yang dilakukan secara kolektif. Wallahul musta'an. Demikian mungkin yang bisa dijawab daripada pertanyaan-pertanyaan anak. Tafilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala.